نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم di pagi hari ini menjelang siang 20 Syaban 1439 Hijriah atau yang bertepatan dengan 6 Mei 2018. Insyaallah taala kita akan melanjutkan musta'inina billahi jalla fi'ala dengan meminta pertolongan kepada Allah tabaraka wa taala. Kita lanjutkan pembahasan tema kita yaitu sifatil mar'ah as-salihah. Sifat-sifat wanita salihah. Pada kesempatan ini kita akan menyebutkan salah satu di antara sifat-sifat wanita salihah yaitu mu'alajatu al-amrad al-batinah. Memperbaiki dan mengobati penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Ini diantara sifat atau ciri atau karakteristik dari seorang wanita salihah. Dia akan berusaha untuk membenahi perkara batinnya, membenahi dan memperbaiki hatinya dari segala bentuk penyakit-penyakit batin atau penyakit-penyakit hati, karena ini merupakan perkara yang penting baik bagi seorang mukmin maupun mukminah memperhatikan permasalahan hatinya, memperhatikan kondisi hatinya. Karena itu merupakan modal dasar demi meraih keselamatan di dunia dan di akhirat. Itu salamatul qalb. Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah ayatnya memberitakan bahwasanya di akhirat nanti, di hari kiamat nanti, tidak ada yang bisa memberikan manfaat bagi seorang hamba kecuali bagi barang siapa yang berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala, bertemu menghadap Rabbnya Tabaraka wa ta'ala dengan hati yang selamat. Ay salimun min jami'il amrat al-batinah, yaitu selamat dari berbagai bentuk dan berbagai macam penyakit-penyakit hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak lagi bermanfaat mal, harta. Tidak pula bermanfaat lagi di hari itu anak-anak yang selama ini dibangga-banggakan di dunia. Harta, kekuasaan, kedudukan, pamor, kehormatan di dunia. Begitu pula anak-anak yang selama di dunia dibangga-banggakan dan dijadikan bahan kebanggaan, tidak lagi memberikan manfaat di hari itu. Di hari kiamat ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali barang siapa yang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang selamat. Dijelaskan oleh para ulama apa makna hati yang selamat itu, sebagaimana yang tadi telah disinggung, yaitu al-qalb alladhi salimun atau salima min jami'il amrad, yaitu hati, qalbu yang selamat dari berbagai macam dan bentuk penyakit-penyakit. Semakin hati itu selamat, maka semakin sehat hati tersebut. Dan semakin dia mendapatkan keamanan dan kebahagiaan di dunia, terlebih lagi di akhirat. Sebaliknya, semakin banyak penyakit-penyakit yang menimpa hati, maka mengakibatkan hati itu semakin sakit, semakin parah sakitnya, bahkan bisa mematikan hati tersebut. Wal'iyadu billah. Yang konsekuensinya adalah kesengsaraan dan kecelakaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu para ulama menggolongkan hati manusia itu ada 3 jenis. Yang pertama dan paling utama adalah hati yang salim, atau bisa disebut pula dengan hati yang sahih, al-qalb as-salim, al-qalb as-sahih, hati yang selamat, hati yang sehat. Itu hati yang selamat dari berbagai macam penyakit yang merusaknya. Jenis yang kedua, hati yang tertimpa penyakit. Itu penyakit-penyakit hati. Maka itu adalah disebut sebagai qalbun saqim. Al-qalb as-saqim. Hati yang sakit. Di sana ada bagian yang sehat, tapi juga ada bagian yang sakit. Karena ada penyakit di dalamnya. Dan ketika hati yang sakit itu tidak diobati, tidak segera diberikan penawar, maka penyakitnya akan semakin meluas dan menjalar, hingga akhirnya bisa merusak seluruh bagian dari hati tersebut dan menjadikan hati tersebut menjadi hati yang mayit, hati yang mati. Wal'iyadu billah. Dan itulah adalah hatinya atau kalbunya orang-orang kufar, wal munafiqun. Hati yang mati itu adalah kondisi hati yang paling parah dan paling jelek. Ketika hati sehat, sebagaimana badan manusia. Ketika badan manusia itu sehat, dia akan bisa merasakan berbagai macam kenikmatan dan kelezatan makanan dan minuman yang dia konsumsi. Tapi ketika badan manusia itu sakit, makanan yang terenak pun tidak akan bisa dirasakan kenikmatan dan kelezatannya. Maka begitu pula hati. Ketika hati itu sehat, qalbu itu salim, sahih, selamat dan sehat, dia akan bisa merasakan nikmatnya dan lezatnya zikrullah. Berzikir kkepada Allah, mengingat Allah, mengingat keagungan dan kebesaran Allah. Dia merasakan kenikmatan dan kelezatan ketika mendengarkan lantunan ayat Al-Quran. Bacaan ayat-ayat Allah di telinganya, dia merasakan kenikmatan dan kelezatan. Karena memang itulah makanan hati. Makanan hati itu adalah zikrullah. Ayat-ayat Allah itulah suplemen yang akan menguatkan dan menambah kesehatan di dalam hati. Tapi berbeda halnya jika hati itu telah tertimpa penyakit. Tergantung seberapa parahnya penyakit itu. Tapi di antara indikasi ketika hati itu tertimpa penyakit, dia tidak bisa merasakan nikmatnya dan lezatnya zikrullah. Ketika mendengar ayat-ayat Allah dan lantunan bacaan Al-Quran, dia tidak merasakan kelezatan dan kenikmatannya. Sebagaimana yang terjadi pada orang-orang munafikun dan orang-orang musyrikun. Ketika turun ayat Al-Quran, tidak menambah mereka kecuali kekufuran dan kejelekan. Wal'iyadu billah. Maka di kesempatan hari ini, kesempatan pagi ini, kita akan menyebutkan beberapa al-amrad al-batinah bi'idnillahi ta'ala, beberapa bentuk penyakit hati yang hendaknya dijauhi dan berusaha untuk dihindari oleh setiap mukmin dan mukminah. Seorang wanita salihah akan berusaha untuk mengoreksi kondisi hatinya dan membenahi jika dia mendapati di dalam hatinya ada penyakit. Ikhwani wa akhwati fillah, barakallahu li wa lakum. Kalau kita membahas tentang jenis-jenis amrad al-batinah, sangat luas. Karena perkaranya sangat luas. Jadi tidak cukup hanya dibahas dalam satu kali duduk, satu majelis. InsyaAllah kita akan menjadikan beberapa majelis kita ke depan untuk membahas hal ini. Ya. Dan ya, bentuk penyakit hati sangat banyak, di antaranya syirik. Nanti kita akan bahas tentang syirik, kesyirikan, ar-riya, an-nifaq, kemunafikan, al-hasad, al-hiqad, iri dan dengki, al-adawah, permusuhan di dalam hati, hubbus syuhrah war-ri'asah, mencintai dan menyenangi kepemimpinan dan popularitas, wata'ali, memiliki sikap tinggi hati, wal-kibr, kesombongan, wal-ujub, merasa kagum dengan dirinya sendiri, wal-ghurur, tertipu dengan dirinya sendiri, wal-fakhr, wal-khuyala, dan yang selainnya. Dan penyakit-penyakit hati ini, yang dimaksud adalah penyakit hati yang sifatnya maknawi, adalah perkara yang sangat berbahaya. Lebih berbahaya dari penyakit kanker sekalipun, yang menyerang jasad. Karena separah-parahnya penyakit yang menyerang jasad itu akan merusak jasad seseorang. Fisiknya yang rusak. Akan tapi penyakit hati, jika menimpa sebuah hati, itu akan merusak dunia dan akhiratnya. Sebagaimana yang tadi telah disebutkan di awal majelis. Dan penyakit-penyakit hati ini tidak bisa ditolak, tidak bisa diobati kecuali dengan al-iman, dengan keimanan yang sahih. wal aqidah sahihah, dan akidah yang lurus, keyakinan yang lurus terkait dengan agama ini. Wal ilmu nafi', begitu juga ilmu yang bermanfaat. Tidak bisa seseorang mengobati hatinya dari berbagai macam penyakit tanpa berbekal dengan ilmu syar'i. Karena itu modal. Dan juga dengan kathratu zikrillah, memperbanyak zikrullah, memperbanyak mengingat Allah, di antaranya dengan membaca Al-Quran dan al-adhkar asy-syar'iyyah. Naam, kita bahas jenis penyakit hati yang pertama, yaitu asy-syirik. Ini penyakit hati yang pertama yang harus dihindari dan harus segera diobati jika menimpa sebuah hati. Kesyirikan. Karena sungguhnya kesyirikan itu najis. Perkara yang najis. Dan orang yang menyimpan kesyirikan di dalam hatinya, dia adalah najis. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun. Wahai orang-orang yang beriman, bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah najis. Itu najis dalam akidahnya, keyakinannya. Ini sebagai bentuk tahdzir, berhati-hati dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan, baik dari kalangan Yahudi, Nasara, Al-Majus, dan yang selainnya. Semua bentuk kesyirikan, apapun bentuk agamanya, maka itu adalah najis. Dan yang dimaksud di sini adalah najis yang sifatnya ma'nawiyah, bukan najis hissiyah sebagaimana dijelaskan para ulama, ya. Karena disebutkan dalam hadis-hadis dan dalil-dalil yang lain bahwasanya fisik dari seorang musyrik atau seorang kafir tidak najis. Yang najis itu adalah kesyirikannya dan kekufurannya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya fisik dari seorang musyrik atau seorang kafir itu tidak najis, ketika Rasulullah SAW mengikat seorang kafir yang bernama Thumamah bin Athal di dalam masjid. Disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan di dalam Sahihain, diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya orang kafir tidak najis jasadnya, tapi yang najis itu adalah kesyirikannya dan kekufurannya, keyakinannya yang rusak. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allahu iyyakum. Allah Subhanahu wa taala mensifati kesyirikan sebagai kezaliman yang sangat besar. Di dalam surat Luqman ayat yang ke-13 Allah berfirman, "Innasyirka la zulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Dan di dalam As-Sahihain, di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah ditanya, Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyud dzambi a'zamu 'indallah?" Dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Maka Rasulullah menjawab, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Dosa yang terbesar di sisi Allah adalah engkau menjadikan bagi Allah sekutu dalam keadaan dialah yang menciptakanmu. Di antara dalil yang menunjukkan bahayanya asyirik, kesyirikan, dan ketika kita mendengar istilah asyirik, kesyirikan, itu mencakup umum, baik syirik dalam urusan rububiyah, dalam perkara rububiyah. Misalnya seorang yang meyakini di sana ada pencipta selain Allah, di sana ada pemberi rizki selain Allah, di sana ada yang bisa menyembuhkan penyakit selain Allah, di sana ada yang bisa memberikan anak selain Allah, dan sebagainya. Ini adalah kesyirikan di dalam hal rububiyah. Begitu pula kesyirikan bisa terjadi pada perkara uluhiyah, dan itu yang sering dibahas oleh para ulama, karena banyak terjadi di umat ini, yaitu syirik di dalam peribadatan. Ketika seseorang memalingkan ibadah kepada selain Allah, baik ibadah dalam bentuk as-salah atau az-zabah, menyembelih kepada selain Allah, bernadar untuk selain Allah, bertawakal kepada selain Allah, dan sebagainya dari bentuk-bentuk ibadah, maka ibadah tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah semata, karena itu adalah hak Allah. Begitu pula asyirik juga bisa terjadi pada perkara al-asma wa sifat, terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kesyirikan dalam hal ini terjadi misalnya ketika seorang menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Berdasarkan dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran maupun As-Sunnah, Allah memiliki sifat al-yad, tangan. Ahlussunnah wal Jamaah ketika menetapkan sifat al-yad, tangan, maka Ahlussunnah menetapkan tangan Allah adalah tangan yang hakiki, benar adanya. Akan tapi tangan Allah subhanahu wa ta'ala tidak sedikit pun menyerupai tangan makhluk. Tangan Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun tidak menyerupai tangan makhluk. Maka jika ada di sana seorang yang meyakini bahasanya tangan Allah menyerupai tangan makhluk, maka dia telah terjatuh pada kesyirikan dalam hal al-asma' wa sifat. Jadi cakupan syirik mencakup tiga perkara ini, baik dalam hal rububiyah, uluhiyah, maupun al-asma wa sifat. Di antara dalil yang menunjukkan bahayanya syirik adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48 dan 116, disebutkan di dua tempat di dalam surat An-Nisa. Allah ta'ala berfirman, Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni jika dia disekutukan. Disekutukan dalam bentuk apapun tadi, baik rububiyah, uluhiyah, maupun al-asma wa sifat. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa-dosa di bawah dosa syirik bagi barang siapa yang Allah kehendaki. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Ini gambaran kesyirikan. Di ayat yang ke-116, lanjutan ayat tadi, wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ini gambaran dari jeleknya kesyirikan dan bahaya syirik. di antara bahaya syirik, kesyirikan, adalah diharamkannya pelakunya untuk masuk ke dalam al-jannah. Allah mengharamkan orang-orang yang melakukan kesyirikan untuk masuk ke dalam surganya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-72. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, berbuat kesyirikan, maka Allah haramkan baginya untuk masuk ke dalam al-jannah. Allah haramkan al-jannah atasnya. Dan tempat tinggalnya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan tidak ada satupun penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Dan di antara yang menunjukkan bahayanya syirik pula, bahwasanya kesyirikan itu akan membatalkan dan menghanguskan seluruh amalan yang dilakukan hamba. Karena kesyirikan adalah penghapus dan pembatal seluruh amalan. Sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِرِينَ. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Nabi. Khitabnya kepada Nabi. Ya, khitabnya kepada Nabi Yuna Muhammad alaihi salatu wassalam. Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Nabi dan kepada orang-orang sebelummu, yaitu kepada para nabi dan rasul sebelummu. Lain asyrakta, jika engkau berbuat syirik, ya, ini yang diajak bicara Allah adalah nabi. Jika engkau wahai Muhammad, wahai nabi berbuat syirik, dan tentunya nabi ma'asum, terjaga dari segala bentuk penyimpangan, apalagi kesyirikan. Beliau sangat jauh dari hal itu. Tapi kalau seandainya, seandainya pun engkau berbuat syirik, layahbatanna amaluk, maka akan batal dan hangus, akan terhapus seluruh amalanmu. Walatakunanna minal khosirin. Dan niscaya engkau akan menjadi termasuk orang-orang yang merugi. Apalagi kita. Apalagi kita. Walayyadu billah. Ini diantara adillah di dalam Al-Quran dan dalam hadis yang menunjukkan bahaya kesyirikan. Ya. Sehingga setiap hamba, baik mukmin maupun mukminah, hendaknya berupaya dan berusaha untuk menjauhi kesyirikan ini. Dan sekali lagi, tidak bisa untuk kita menjauhi kesyirikan kecuali dengan mempelajarinya. Kecuali dengan mempelajarinya. Dari atau dengan segala bentuknya tadi, baik kesyirikan dalam hal rububiyah, uluhiyah, maupun al-asma wa sifat. Dan itu butuh ilmu. Ya. Nah, sehingga nanti insyaallah ta'ala juga butuh bagi para umaha dan akhwat untuk diadakan pula kajian terkait dengan akidah dan tauhid. Membahas tentang kitab tauhid, membahas tentang permasalahan al-asma' wa sifat. Semata-mata tujuannya adalah untuk terhindar dari segala hal yang menafikan tauhidul al-uluhiyah dan tauhidul asma' wa sifat. Karena di zaman ini, ikhwani wa akhwati fillah, barakallahu li wa lakum, sangat banyak orang-orang atau pihak-pihak yang menggembosi orang-orang yang belajar tauhid. Menggembosi orang-orang yang berupaya untuk mengenal kesyirikan agar menjauhinya. Dan ketika kita mempelajari bentuk-bentuk kesyirikan, tujuan kita adalah untuk menghindarinya dan menjauhinya. Karena barang siapa yang tidak mengenal kejelekan, maka dia akan dikhawatirkan jatuh ke dalamnya. Gambarannya seperti seorang yang berjalan di sebuah jalan. Di tengah jalan itu ada lubang. Jika orang yang berjalan tadi tidak mengetahui bahwasanya di tengah jalan itu ada lubang, maka dia akan terperosok ke dalamnya. Berbeda halnya dengan seorang yang mengetahui, melihat ada tanda, ini lubang, berbahaya, hati-hati, maka dia menghindarinya dan dia pun selamat. Demikian pula gambarannya, seorang yang sudah belajar tauhid pun, apa itu makna tauhid, hakikat dari tauhid, keutamaan tauhid, kalau dia belum mengenal kesyirikan, maka dikhawatirkan dia bisa terjatuh di dalamnya. Maka sekali lagi perlu mempelajari bentuk-bentuk kesyirikan untuk terhindar darinya. Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Aku mengenal kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan itu, akan tetapi untuk menghindarinya. Wa man lam ya'rif asy-syarra minal khairi yaqa' fihi, dan barang siapa yang tidak mengenal kejelekan dari kebaikan, maka dikhawatirkan dia akan terjatuh di dalamnya. Naam, sehingga kita harus bersemangat untuk mempelajari tentang tauhid, ilmu tauhid dan bentuk-bentuk kesyirikan. Dan jangan sampai kita tertipu dengan orang-orang yang tadi yang suka menggembosi atau melemahkan semangat di dalam mempelajari tauhid dan kesyirikan. Karena kita harus khawatir diri kita tertimpa kesyirikan. Nabi Ibrahim saja, Khalilullah, Imamul Hunafa, Imamul Muwahidin, seorang yang takut dari kesyirikan. Sampai beliau berdoa sebagaimana yang dihikayatkan Allah di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam berdoa, wa junubuni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, dan permintaan Nabi Ibrahim kepada Allah ini tidaklah beliau lakukan kecuali karena kekhawatiran beliau untuk terjatuh kepada kesyirikan. Dan jauhkan aku ya Allah serta anak cucu keturunanku dari peribadatan kepada berhala-berhala. Jika Nabi Ibrahim saja takut, khawatir, terjatuh pada kesyirikan, apalagi kita. Nah, nasallallahu salamata wal afiyah. Ini penyakit hati yang pertama, yaitu asyirik. Kemudian, penyakit hati yang berikutnya adalah ar-riya. Ar-riya itu adalah ketika seorang beramal untuk dilihat manusia atau karena ingin dilihat oleh manusia. Dan itu adalah sesuatu yang menafikan tauhid. Sesuatu yang bisa merusak tauhid. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ikhlas hanya untuk Allah. Mukhlishina lahud-din hunafa, mengikhlaskan agama hanya untuknya. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hunafa, dalam keadaan hunafa, itu dalam keadaan bertauhid dan berpaling dari kesyirikan. Sehingga seorang yang ketika beramal di dalam hatinya ada keinginan untuk dilihat orang lain, kemudian dia ingin untuk dipuji dengan amalannya tersebut, maka dia telah terjatuh pada ar-riya. Ar-riya, nasallallahu salamata wal afiyah minhu, semoga Allah menyelamatkan kita dari penyakit yang membahayakan ini. Ar-riya itu adalah salah satu di antara sifat-sifatnya orang munafik. Ar-riya min sifatil munafiqin. di antara sifatnya orang-orang munafik, sebagaimana yang Allah beritakan di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat yang ke-142. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ketika Allah menyebutkan sifat-sifatnya orang munafikun, yaitu mereka adalah orang-orang yang yura'una an-nas, yang berbuat riak terhadap manusia. Ketika beramal ingin dilihat manusia, baik ingin dipuji ataupun tidak, atau untuk menghindari celaan manusia. Karena kaum munafikin di zaman Nabi aktif beribadah bersama Nabi secara zahir, ikut sholat berjamaah bersama Nabi, juga hadir di majelis-majelisnya Nabi. Bahkan di antara mereka ada yang ikut berperang dan berjihad bersama Nabi di medan tempur. Tapi mereka ketika melakukan hal itu bukan untuk mencari dan mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, semata-mata untuk yura'unan nas, agar manusia melihatnya, melihat bahwasanya dirinya ikut beribadah agar dipuji dan untuk menghindari celaan manusia. Dan tidaklah mereka kaum munafikun itu mengingat Allah kecuali sangat sedikit. Di dalam beramal yang diingat bukan Allah subhanahu wa ta'ala, karena memang niatnya bukan untuk Allah. Niat yang ada di dalam hatinya hanyalah untuk mencari ridho manusia, pujian manusia, dan terhindar dari celaan manusia. Inilah hakikat riya. Dan barang siapa yang berbuat riya di dalam amalannya, dia akan merugi. Karena sungguhnya amalan itu akan diberikan pahala dan ganjaran sesuai dengan niatnya. Dan riya itu merusak niat dari suatu amalan. Innamal a'malu binniyah. Hanyalah amalan itu tergantung pada niatnya. Wa innama limri'in ma nawa. Dan hanyalah seorang hamba itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Maka barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan untuk Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dia akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُسِيبُهَا أَوْ إِمْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia dan untuk mendapatkan wanita yang ingin dia nikahi, yang disebutkan dalam hadis ini adalah bentuk amalan hijrah, tapi ini juga mencakup seluruh amalan yang lainnya, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Itu pahala atau apa yang akan dia dapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Tapi hendaknya hati-hati. Seorang yang beramal karena riya, di sana ada jenis yang lain yang serupa dengan riya, yaitu as-sum'ah. Perbedaannya riya itu ketika beramal dia ingin dilihat orang lain. Adapun sum'ah itu terkait dengan ucapan. Ya. Dia ingin dipuji manusia. Dengan ucapan-ucapannya. Ya. Akan tapi ini semakna. Baik riya maupun as-sum'ah. Itu adalah dua amalan penyakit dalam hati yang menafikan tauhid. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man yusammi'illahu bih wa man yura'illahu bih." Barang siapa yang berbuat sum'ah ketika beramal dia ingin mendapatkan pujian dari manusia, yusammi'illahu bih, maka Allah akan menjadikan manusia mencela dirinya. Ya. Ini balasan bagi orang yang berbuat sum'ah, wal'iyadu billah, disebutkan oleh sebagian pensyarah di sini, maknanya adalah barang siapa yang berbuat sum'ah, yaitu ketika beramal ingin dipuji orang lain, justru sebaliknya, Allah akan menjadikan orang lain mencelanya, wal'iyadu billah. Wa man yura'i yura'illahu bih, dan barang siapa yang berbuat riya ketika beramal, maka Allah senantiasa melihatnya dan mengetahuinya bahwasanya amalan yang dia lakukan bukan untuk Allah. Ya. Sehingga ini adalah sebuah penyakit yang sudah sepantasnya untuk kita jauhi dan kita hindari di dalam amalan apapun yang kita kerjakan, baik ketika sholat, ketika qiraatul Quran, ketika kita berta'awun, ya, dan lain sebagainya. Di antaranya juga ketika kita talabul ilm, ketika kita sedang menuntut ilmu atau mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita mengikhlaskan niat ketika kita menghadiri majelis-majelis ta'lim, kita niatkan lillahi ta'ala dalam keadaan kita meyakini bahwasanya thalabul ilm, mempelajari ilmu agama Allah adalah amalan yang mulia, ibadah yang kita diperintahkan dengannya, baik di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Al-ilmu qabla al-qawli wal 'amal. Kita niatkan mempelajari ilmu karena memang itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula karena dasar hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam, talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim. Bahwasanya mempelajari ilmu agama itu adalah wajib bagi setiap muslim. Demikian niat yang kita hadirkan di dalam hati ketika kita menghadiri majelis-majelis ta'lim, dan kita niatkan pula untuk menghilangkan kebodohan di dalam hati kita, karena al-jahl itu sendiri, kebodohan itu sendiri adalah penyakit di dalam hati. Oleh karena itu diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, innama dawa'ul'i as-su'al, hanyalah obat dari al-'i, kebodohan itu adalah bertanya. Ya. Dalam hadis tersebut, Rasulullah menyebutkan bahwasanya al-'i itu adalah penyakit. Kejahilan itu adalah penyakit yang harus diobati. Cara mengobatinya bagaimana? As-su'al ila ahlil ilm di antaranya. Bertanya kepada orang yang berilmu. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang ahlu dzikr, kepada orang-orang yang berilmu, jika kalian tidak mengetahui. Di antaranya juga dengan menghadiri majalisul ilm. Maka kita niatkan pula ketika kita talabul ilm adalah untuk menghilangkan penyakit kebodohan al-jahl di dalam hati kita. Ini di antara niat-niat yang baik, yang lurus di dalam kita menuntut ilmu. Oleh karena itu diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau berkata, la na'lam syai'an minal a'mal afdal min talabil ilm wal hadis liman hasunat fihi niyyatuhu. Dikeluarkan oleh Imamul Khatib dengan sanad yang sahih di dalam kitabnya Syarabul Ashabil Hadis. Sufyan Ats-Tsauri berkata, tidaklah kami mengetahui sebuah amalan yang lebih utama dibandingkan menuntut ilmu agama dan mencari hadis bagi barang siapa yang benar niatnya. Catatannya itu, benar niatnya. Sehingga barang siapa yang mencari ilmu, menuntut ilmu agama Allah bukan karena niat yang lurus, ya, tidak akan bisa mendapatkan keutamaan ini. Bahkan sebaliknya, dia telah melakukan amalan bukan atau selain untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Penyakit hati yang berikutnya adalah an-nifaq. Yang ketiga, an-nifaq atau kemunafikan. Kemunafikan adalah perkara yang berbahaya bagi hati. Sampai-sampai Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sangat mengkhawatirkan dirinya termasuk golongan orang-orang munafikun. Dan orang-orang munafikun di zaman Nabi itu hanya muncul ketika di Madinah. Ketika Nabi dan para sahabat sudah hijrah ke Madinah. Ketika masih di Mekah tidak ada orang-orang munafikun. Imma mukmin, imma kafir. Ketika di Mekah sebelum hijrah. Kalau tidak mukmin pasti kafir. Dan kafirnya terang-terangan. Adapun ketika Rasulullah telah hijrah ke Madinah bersama para sahabat, Islam kuat ketika itu, maka muncullah di sana orang-orang munafikun. Itu orang-orang yang menampakkan keislaman secara zahir, tapi di dalam batinnya menyimpan dan menyembunyikan kekufuran. Dia ikut beribadah secara zahir, tapi hatinya kafir. Hatinya tidak beriman. Inilah orang-orang munafikun. Dan Rasulullah telah mengetahui siapa-siapa dari orang-orang munafikun ketika beliau masih hidup berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Rasulullah mengetahui individu-individunya. Tapi Rasulullah tidak memberitakan siapa-siapa mereka karena memang di dalam syariat ini kita diperintahkan untuk menghukumi manusia secara zahir. Bahkan Rasulullah alaihissalatu wassalam, beliau tidak menghukumi seseorang kecuali dengan zahirnya saja. Apa yang nampak dari amalan zahirnya. Sehingga walaupun beliau mengetahui berdasarkan wahyu orang-orang munafikun siapa saja individu-individunya, beliau tidak menyampaikannya. Beliau hanya memberitahukan kepada salah seorang sahabat yang disebut dengan sahibus sirri Rasulillah. Sahabat rahasianya Rasulullah alaihissalatu wassalam, yaitu yang mengetahui perkara-perkara rahasia yang diberitakan Rasulullah. Di antaranya terkait siapa-siapa dari orang-orang munafikun. Rasulullah memberitakan, menyampaikan kepada sahabat ini, yaitu Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Maka setelah wafatnya Rasulullah alaihissalatu wassalam, Umar pernah diriwayatkan mendatangi beliau. Mendatangi Hudzaifah ibnul Yaman, yang mana hal ini tidaklah beliau lakukan kecuali karena kekhawatiran beliau, rasa takutnya beliau yang sangat termasuk ke dalam orang-orang munafikun. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Anshudukallah, hal sammani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aku bertanya kepadamu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Apakah Rasulullah menyebutkan namaku kepadamu?" Yaitu menyebutkan namaku termasuk golongan orang-orang munafikun. Aifil munafiqin. Fayaqul, maka berkatalah Hudzaifah ibn al-Yaman, "La, wala uzakki ahadan ba'dak." Hudzaifah ibn al-Yaman mengatakan atau menjawab, "La, tidak. Dan aku tidak akan memberitakan hal ini kepada selain engkau." Ya, aku tidak akan lagi menyampaikan hal ini selain atau setelah engkau. Ya. Karena memang ini adalah perkara yang rahasia. Tapi ketika zaman sahabat radhiyallahu taala anhu, mereka akan melihat bagaimana Hudzaifah ibn al-Yaman ketika menyikapi seseorang. Misalnya ada seseorang yang meninggal dunia, maka para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihi majma'in melihat kepada Hudzaifah. Apakah Hudzaifah ikut menyolatinya ataukah tidak? Ketika mereka melihat Hudzaifah ibnul Yaman tidak mensolati jenazah tersebut, maka mereka khawatir orang tersebut termasuk orang-orang munafikun. Ya? Karena memang Hudzaifah ibnul Yaman mengetahui dari Rasulullah siapa-siapa orang-orang munafikun tersebut. Dan penyebab munculnya kemunafikan adalah al-bu'du an dinillahi subhanah. Jauhnya seseorang dari agama Allah, walaupun dia Islam. Dilahirkan di tengah-tengah kaum muslimin, orang tuanya muslim, KTP-nya Islam. Tapi ketika dia jauh dari agama Allah, jauh dari talabul ilm, maka akan tertimpa atau dikhawatirkan tertimpa penyakit an-nifaq ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, beliau berkata, "Al-bu'du minallahi 'ala maratib." Jauh dari Allah itu bertingkat-tingkat. "Ba'duha ashaddu min ba'din." Sebagiannya lebih parah dibandingkan yang lain. Beliau sedang membahas tentang jauhnya atau jauh dari Allah. Falghaflah tub'idu 'anillah. Sikap lalai itu akan menjauhkan seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bu'dul ma'siyah 'azham min bu'dil ghaflah. Dan jauhnya seorang hamba karena perkara maksiat yang dia kerjakan itu lebih parah dibandingkan jauhnya seorang hamba ketika dia lalai. Wa bu'dul bid'ati 'azham min bu'dil ma'siyah. Dan jauhnya seorang hamba karena melakukan kebid'ahan itu lebih parah dibandingkan jauhnya seorang karena maksiat. Wa bu'dun nifaqi wasyirki 'azham minha min dzalika kullihi. Dan jauhnya seorang hamba karena kemunafikan dan kesyirikan itu lebih parah dibandingkan itu semua. Ya, jadi an-nifaq itu terjadi karena jauhnya seorang dari Allah, jarang mengingat Allah, tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Ya. Itu diantara penyebab kemunafikan menimpa hati seseorang. Di antara bentuk-bentuk atau ciri-ciri orang munafik, dan ini penting untuk disebutkan, untuk dijauhi atau dihindari, ciri-ciri orang munafik. Yang pertama adalah qillatul dzikir wal kasal fis shalah war riya. Ciri yang pertama dari ciri-ciri orang munafikun, qillatul dzikir, sedikit berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khida', dan suka melakukan tipu daya. Wal kasal fis shalah, malas melakukan salat. Ya. Baik ini berlaku bagi pria maupun wanita, malas untuk sholat. Ya. Ini diantara ciri dan tanda-tanda kemunafikan. Dan kemudian adalah ar-riya, sebagaimana yang sudah dibahas tadi. Hal ini yang disebutkan di dalam firman Allah surat An-Nisa ayat yang ke-142. Allah Ta'ala berfirman menyebutkan sifat-sifat orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik menipu Allah, ingin berbuat tipu daya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khadi'uhum, dan Allah yang membalas tipu daya mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, jika mereka berdiri untuk menegakkan salat, mereka berdiri dengan malas. Yura'unan nas, mereka berbuat riak kepada manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mereka menyebut atau mengingat Allah kecuali sangat sedikit. Ya. Sehingga seorang mukmin akan berupaya untuk menghindari sifat-sifat atau tanda-tanda kemunafikan ini. Dengan cara apa? Dengan memperbanyak zikrullah. Memperbanyak zikrullah. di setiap kesempatan dan di setiap waktu. Mulai dari bangun tidur sampai hendak tidur kembali, di sana ada zikir-zikir yang disyariatkan, maka seorang mukmin akan bersemangat untuk mengerjakan atau mengucapkan zikir-zikir tersebut dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan juga memperbanyak qiraatul Quran. Berupaya untuk bersemangat untuk menegakkan sholat, menanamkan kecintaan di dalam hati terhadap ibadah sholat. Nah, ini diantara bentuk-bentuk cara untuk menghindari ciri-ciri kemunafikan ini. Kemudian, ciri kemunafikan yang berikutnya adalah al-khalf fil wa'di ta'ammudan, menyelisihi janji dengan sengaja. Menyelisihi janji dengan sengaja. Hal ini disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-75 sampai 77. Allah Ta'ala berfirman, wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Dan di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah, barang jika Allah memberikan kepada kami keutamaannya, rezekinya atau nikmatnya, lanasaddaqanna, niscaya kami akan bersedekah, akan menyedekahkannya, walanakunanna minas salihin, dan niscaya kami akan termasuk orang-orang saleh. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi, dan ketika Allah telah memberikan kepada mereka dari keutamaannya, mereka berbuat bakhil, tidak mau menyedekahkannya. Wa tawallaw wa hum mu'ridun, dan mereka berpaling. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim, maka Allah menghukum mereka dengan memberikan kemunafikan, atau Allah menghukum mereka dengan kemunafikan yang ada di dalam hati-hati mereka. Ila yaum yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Allah menghukum mereka dengan kemunafikan di dalam hati-hati mereka sampai hari berjumpa dengannya, karena sebab mereka telah menyelisihi janji kepada Allah dan mereka berdusta. Ya. Ini di antara ciri-ciri kemunafikan yang berikutnya, yaitu menyelisihi janji dengan sengaja. Kemudian ciri yang lain atau ciri yang berikutnya, yang ketiga, adalah yang disebutkan dalam ayat di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-67. Allah Ta'ala berfirman, wal munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Orang-orang munafik, yang laki-laki maupun yang perempuan, sama. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka memerintahkan kepada kemungkaran dan mencegah dari kebaikan. Kebalikannya orang mukmin. Kalau orang mukmin memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Kalau orang munafik sebaliknya, memerintahkan kepada kejelekan, ya, dan melarang dari kebaikan. Wayaqbiduna aydiyahum, dan mereka menggenggam tangan-tangan mereka. Itu bakhil, tidak mau bersedekah, tidak mau berta'awun alal birri wa taqwa. Nasullaha fanasiyahum, mereka melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Innal munafiqina humul fasiqun, sesungguhnya orang-orang munafik, mereka adalah orang-orang fasik. Ciri kemunafikan yang berikutnya adalah naqur sholah kanaqril ghurab. Ketika sholat, terburu-buru dan tergesa-gesa. Ya. Sampai seperti ya, naqr. Naqr itu mematuk ketika sholat. Ketika sujud, tidak sujud dengan benar, tidak tumakninah, tapi terburu-buru dan tergesa-gesa. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, tilka salatul munafik, itu adalah salatnya orang munafik. yajlisu yarqubu syamsa hatta idza kanat baina qarnai syaitan qama fanaqaraha arba'an. Yang mana orang munafik itu di antara ciri mereka ketika sholat menunda-nunda. Yang dicontohkan di sini sholat asar, ditunda-tunda sholatnya, tidak bersegera menunaikan sholat, diulur-ulur waktunya, sampai kalau sudah hampir terbenam matahari, maka dia cepat-cepat sholat dengan ringkas, tidak mau berlama-lama ketika sholat, karena memang tidak menikmatinya, tidak merasakan kelezatan di dalam sholat. La yuzkurullaha fiha illa qalila. Tidaklah dia mengingat Allah kecuali sedikit. Mungkin kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita di siang hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya, masih pada pembahasan ini. Ya, pembahasan tentang penyebutan ciri-ciri munafik, ya. Ciri-ciri dari kemunafikan. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.